tempat itu adalah betul-betul bisa menyuarakan satu kebebasan. Tidak tahu itu soal kebebasan pada porsi kesenian, pada porsi politik, pada porsi macam-macam. Tapi bila ada tempat yang bisa menyuarakan seperti itu, saya kira di situ akan bisa membuat satu timbangan atau satu pertimbangan dari persoalan itu sendiri. Artinya di situ kita bisa melihat betul-betul apa masalahnya dari keterikatan itu tadi. Saya masih berharap dalam mimbar itu akan terjadi apa-apa macam-macam, seperti pada pembukaan itu ada seorang anak juga membacakan putusan presiden atau apa itu, saya tidak tahu. Saya kira seperti itu. Saya kira saya lanjutkan ke saudara Marietta. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang ditanya kembali Jeda Danarto itu, saya juga ingin menilai beberapa karya yang saya anggap baik, artinya yang saya anggap memiliki satu loncatan-loncatan dalam pameran ini. Memang saya melihat pameran ini, saya sangat kecewa sekali karena dari gerak pertama tahun 1975 karya itu tidak banyak yang mempunyai satu loncatan-loncatan yang berarti. Sebagian besar dari karya ini adalah mengulangi peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Ide yang dilontarkan menurut pengamatan saya banyak yang menceritakan tentang aspek-aspek kehidupan saja. Nah, tetapi sungguh sedemikian, saya sangat sekali menganggap baik karya-karya antara lain karya saudara Hadi yang sebagai presiden tahun 2001 itu, kemudian nomor dua karyanya Slamet Riyadi, di mana dia menggambarkan Garuda Pancasila secara utuh. Kemudian ada lagi karyanya dari Gendut, Arianto, yaitu apa? Dia menampilkan sebuah TV, betul-betul TV tidak diapa-apakan. Jadi di sini saya melihat ada satu karya-karya yang benar-benar memberikan nafas atau orientasi dalam gerak seni rupa baru ini. Sedangkan karya-karya yang lain saya katakan tidak, artinya kalau saya perbandingkan dengan karya yang sudah-sudah, memang ada beberapa medium yang berlainan, tetapi masalah bentuk daripada apa yang diungkapkan itu tidak jauh loncatannya dari pameran pertama tahun 1975. Mengenai karya saya, di sini saya menampilkan dua karya, yang satu saya beri judul Seni Rupa Lama dan yang satu saya beri judul Seni Rupa Tulen Buatan Indonesia, yaitu yang pagar gedek itu. Kenapa saya menciptakan sebagai lukisan-lukisan tersebut? Karena saya ingin mengutarakan suatu bahwa kita kebanyakan latah terhadap kembali kepribadian nasional atau mencari identitas dalam hal mencipta karya seni itu. Kalau toh saya akan protes-protes atau saya akan mengemukakan satu karya-karya yang sebenarnya itu, saya masih kalah dengan orang-orang letra dulu. Orang letra protesnya tidak tanggung-tanggung. Dan ini saya anggap juga kalau ada toh bedanya cuma berbeda soal materi saja. Jadi ungkapan yang dia kemukakan itu tidak ada bedanya dengan orang-orang dulu. Saya memang tidak senang protes, tetapi kalau ada yang menyuruh saya meledakkan bom, saya malah mau. Tapi kalau protes, saya tangkemnya kesel ya. Ini saya orang Jawa, jadi percuma, sia-sia. Tapi kalau ada yang memang betul-betul tidak menyukai sesuatu, kita itu ngomong itu percuma saja ngomong, toh tidak didengar. Ya. Jadi kalau begitu itu sia-sia deh. pekerjaan kita ini. Demikian juga ya, ada beberapa karya yang memang ada apa, mencari curah keberhasilan tadi, kemudian ada lagi yang suatu, bagi saya itu suatu beban, kenapa saya masuk grup Seni Rupa Baru, kenapa saya tidak masuk grup misalnya apa itu namanya grup 9 atau berapa yang tidak anu, yang tidak ada beban-beban yang harus kita laksanakan. Misalnya saya masuk Seni Rupa Baru, paling tidak lebih-lebih di sini grup Seni Rupa Baru Indonesia, paling tidak kita ada dua masalah yang harus kita teliti, masalah baru itu sendiri dan masalah Indonesia itu sendiri. Jadi kalau saudara Danarto menanyakan karya saya yang detik itu betul-betul bikinan orang Indonesia. Saya pikir di Eropa mungkin juga tidak ada yang membuat pakai bambu. Ya. Saya mau tanya sama Hadi, mungkin Hadi lebih tahu karena pernah ke negeri Belanda. Apa di sana ada pohon bambu kan? Nah ini pertanyaan saya. Jadi dalam hal ini, begitulah alasan saya. Dan kami harapkan bahwa saya mencipta ini memang betul-betul, ya bagaimana ya, tidak ngekeng gitulah. Ya saya kepengen bikin begitu, yang jelas saya kepengen apa pengenalan serupa baru itu, misalnya fungsi kesenian itu sendiri. Kemudian saya juga ketarik sama apa tulisan Jin Sepangkat yang di buku itu, dia mempersoalkan juga persoalannya mengenai serupa itu sendiri. Itu memang bagi saya, itu penting sekali untuk kita telah lebih maju. Menurut saya memang Seni Rupa Indonesia itu tidak punya. Ya, jadi Seni Rupa Baru yang ada di sini itu bukan Seni Rupa Baru Indonesia. Kebanyakan ini alurannya aluran Raden Saleh. Jadi perkembangan Raden Saleh kalau terus itu macam begini. Ya. Jadi Indonesia ini saya tetap tidak mengakui adanya Seni Rupa. Istilah Seni Rupa itu sendiri tidak ada. Di negara saya di Jawa ini ya juga nggak ada itu seni kagunan. Yang ada seni kagunan ya, misalnya orang meteti manuk kutut ya. Nah, manuk kutut dipeteti manggung, manuknya manggung, yang punya senang. Nah, itu yang menyenangkan itu seni. Nah, seni protes soal seni itu apa? Nah ini masalahnya. Bukan nggak usah protes ya, dah. Misalnya yang tidak disenangi siapa? Rumahnya tahu, alamatnya tahu. Ya, nah. Ngapain protes-protes kan capek. Ya. Jadi begini saja, gampang sekali saya itu mencipta seni itu juga tidak sulit, juga tidak seperti si ini Raden Saleh dan ini anak cucunya yang begini ruwet. Mencipta seni lebih-lebih wah susah. Jadi cukup sekian aja. Nanti kalau perlu disambung lagi. Selanjutnya saya kasih kesempatan yang lain untuk. Jadi ada di sana siapa tadi tuh yang mau bicara? Kita nggak usah perlu menipu diri sendiri dan kita harus konsekuen dalam hal ini. Jadi saya mengatakan bahwa proses bukan masalah, bahwa proses guna dengan adanya proses diri kita sebagai makan. Dan kita tahu di mana kelemahan kita dan kekurangan kita. Saya rasa itu diri proses. Kalau pun orang menangkap satu proses itu satu orang yang sama atau menangkap itu tentu ada orang. Yang kita tahu bahwa proses itu datangnya daripada orang yang benar terbaik. Jadi dengan adanya proses, kita dapat lebih mantap dan lebih tahu bagaimana untuk kehidupan dan karirnya. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita yang sudah jalani, tahu kita kurangnya jauh kita lemah. Jadi saya katakan, biarlah kita pada malam ini, karena kita mutlak mempunyai satu negara yang merdeka, dan kita sendiri mempunyai satu hakikat yang merdeka, kalau pada jalur yang benar. Jadi ketika kita merasa sungkan-sungkan untuk menanyakan satu hal, atau menentukan satu perasaan yang menentukan dia tidak adilan, jadi itu benar, kita mempunyai proses. Karena kita suatu iman, dan bahkan seorang pemirsa sendiri mengatakan bahwa seniman itu tidak bisa dibedakan dengan manusia-manusia alam. Karena manusia seniman boleh dikatakan sama dengan dewa, walaupun ada orang mengatakan. Yang penting seniman itu tidak sama dengan orang-orang alam. Jadi kita mulai mengatasi apa-apa. Jadi walaupun banyak dilontarkan kata-kata pada seniman-seniman kuliah, seniman kampung, seniman tinggi dan lain-lain, tapi kita bangga bahwa seniman kenapa dasarnya mau menang dan mau berdarinya. Itu sama. Jadi merasa maksud saya dia lain mengajak kita lebih berkelas dengan sikap kita yang benar. Dan dengan adanya gambaran-gambaran di ruang ini seolah-olah dengan dirinya otomatis bahwa kita disuruh bertanya dan berpikir sampai di mana. Ya saya maaf. Maka yang kita katakan tadi kalau grup seni rupa baru Indonesia memberikan di sini pertanyaan kepada para pengunjung, para penonton dan para pendatang. Masakan kita enggak tahu bagaimana dengan jawaban kita sendiri. Kan itu saya maksud. Jadi logis toh, saya enggak merasa merasa kurang puas karena kita masih bersikap kurang konsisten. Itu maksud saya. Jadi saudara sendiri bertanya kepada orang pendatang, seandainya pestol-pestolan yang dari kerupuk ini menjadi kenyataan yang sungguh, bagaimana? Apa yang harus Anda buat? Nah, kalau Anda sudah bertanya kepada para pengunjung, logika pengunjung itu juga bertanya pada Anda, karena itu dasar daripada Anda. Jadi, saya rasa banyak yang mau saya ungkapkan dengan gambaran-gambaran yang ada di sini. Ya, seolah-olah bahwa satu latar belakang daripada pameran yang terpampang itu dan ini, yang saya ambil contoh dekatnya umpamanya di sana ada itu gambar seorang yang ingin berbicara tapi ditandakalikan bibirnya seolah-olah asesinya bahwa dia tidak akan berbicara, tidak digunakan bicara. Saya rasa baik menurut tanggapan saudara Ikrar yang dari Sospo Universitas Indonesia, saya rasa itu tidak kita senang karena kita diberikan hak kemerdekaan tersendiri, justru kita mempunyai bangsa yang sudah merdeka. Jadi kalau kita punya otak, apa guna kita disekolahkan dari mulai TK sampai akademik kalau toh kita tidak bisa berbicara dengan baiknya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan saudara mengenai apa arti protes itu tadi. Dan juga sebenarnya juga setiap kita juga mempunyai pikiran apa ya yang katakan protes. Sebetulah kita di sini bicara. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh seseorang, tapi mengenai pisau-pisau tadi juga setiap orang mempunyai pendapat yang mungkin sama tapi mungkin juga berbeda. Tapi tentu saja kita juga ingin sebetulnya dalam petik itu kita mendengar langsung dari senimannya, yaitu saudara siapa tadi, Hartono ya. Hartono ada tidak? Tidak ada. Seandainya ada Hartono ada, Bang Ali, kita lebih jelas gambarannya langsung pada senimannya. Sebab kita lebih dari Hartono adalah sama-sama penonton, walaupun dia seniman. Jadi hal ini saya kira kalau ada saudara-saudara yang berminat untuk mengutarakan pendapatnya, saya persilahkan juga. Jadi kita lanjutkan. Ya, silakan. Saya merasa yang paling keras melakukan protes pada malam ini justru Muryoto. Karena dengan pengambilan sikap seperti itu, dia sendiri secara tidak langsung telah melakukan protes, sekaligus juga menyatakan bahwa kita seluruhnya sudah lumpuh, dan akhirnya kita melakukan suatu pelarian seperti yang dilakukan Muryoto. Memang para pemrotes bermacam-macam akibatnya, yaitu yang saya katakan tadi, setelah berkarya atau katakanlah setelah mengekspresikan diri lewat karya maupun mengekspresikan diri sebelum tanpa melahirkan karya. Tampaknya Muryoto adalah dia mengekspresikan protesnya tanpa melahirkan karya protes, tapi langsung melakukan pelarian ke arah yang lebih aman. Saya tidak menguduh pengecut karena istilah pengecut dan berani tidak penting dalam soal ini. Tetapi ini barangkali konsekuensi logis dari seorang pemikir seperti Muryoto, yang saya tiba-tiba melihat dia malam ini sebagai pemikir yang konsekuen di dalam melakukan protesnya. Jadi kalau dia mengatakan tadi mengejek protes-protes, dia sekaligus telah melakukan dua protes. Di satu pihak dia telah melakukan protes seperti yang lain, kedua dia memprotes kegagalan para pemrotes ini. Dan kemudian akhirnya kembali lagi saya sampai kepada kesimpulan seperti tadi. Muryoto telah dengan menerima seperti orang Jawa, sikap Jawanya begitu jelas, yaitu setelah ia tidak bisa ya mau apa, ya sudahlah, kira-kira semacam itu, sehingga dia telah mengekspresikan tambah lagi kira bukan cuma nerimo tapi ada lagi ya. Kira kamu kecil ini sebentar biarkan dulu. Iya pak, terima kasih pak. Bener ya ini Pak Nasar, ya bener kan. Silakan terus. Jadi jadi dengan karyanya itu, sekali lagi saya ulang bahwa Muryoto telah melakukan dua arah protes. Satu, melakukan protes itu secara diam-diam, dan kedua telah melakukan protes terhadap para pemrotes. Dan ini merupakan ekspresi dari kelumpuhan kita semua dan pengakuan terhadap realitas, suatu penyerahan yang sempurna terhadap situasi yang nerimo. Pelarian seperti ini memang karakteristik orang Jawa. Beda dengan orang Bali. Orang Bali siap untuk mengatukan suatu perang puputan apabila sudah sampai kepada puncaknya. Tapi mungkin juga orang Jawa begitu. Ini jadi perbedaannya adalah karakter. Mungkin dari kawan kita sosiolog bisa lebih menjelaskan perbedaan-perbedaan karakter yang merupakan yang berada di dalam suatu masyarakat yang sangat kompleks seperti ini. Jadi kita tidak usah khawatir, Muryoto tetap kawan kita, cuman caranya saja yang lain. Saya merasa ikut untuk menjawab karena tadi soal konsekuen atau tidak konsekuen, tadi soal kerupuk sama pestol tadi. Jadi saya juga sepakat bahwa kita memang punya hak untuk berbicara karena memang negara kita negara yang bebas, saya mendapat. Tapi juga kalau memang untuk bicara-bicara aja, kita memang bebas. Bukti malam ini bahwa kita bisa kumpul-kumpul dalam satu ruangan, ada yang ngomong soal perang, ada yang ngomong soal protes, ngomong ini, kita juga aman-aman aja. Tapi kalau kita sampai ke tingkat tindakan, misalnya kalau kita ngomong, kita mau apa, seperti Muryoto tadi bilang bahwa sebetulnya protes-protes sudah nggak begitu suka karena cangkemnya ya kesel. Tapi saya juga sependapat bahwa kalau ngomong aja memang juga capek. Tapi betul nggak kita bisa ngomong atau ngerencanain sesuatu yang lebih konkret? Karena ke arah itu pun juga pasti udah ada intel. Itu maksud saya. Juga untuk saudara yang nanya tadi bahwa kalau ngomong-ngomong aja, protes-protes aja atau menggunakan hak kebebasan kita, saya jamin di sini juga nggak bakal ada yang ditangkap lah, itu saya jamin. Tapi contohnya juga diri saya lah, saya nggak ngelakuin apa-apa, cuman kebetulan aja wakil ketua dewan, habis itu ikut rapat-rapat ini, rapat itu, toh saya juga diadilin tuduhannya menghina presiden. Jadi ya mungkin kalau sampai tingkat omongan aja ya sur-sur aja gitu. Tapi kalau kita ngelihat lebih ke arah praktisnya gitu ya, kita juga mesti realistis gitu loh. Betul kayak saudara Muryoto, memang satu sikap lah sama saya, kalau ngomong-ngomong aja juga capek. Tapi apa yang bisa kita lakukan lebih dari ngomong? Buat untuk memproses cara itu aja juga pasti ada yang udah ditangkep gitu. Terima kasih. Pak Nasar, bisa bertanya lagi ya? Bisa bertanya lagi pak? Muryoto belum. Yang sudah mau coba. Ini Pak Danarto. Oh, iya. Saya mau tanya. Tadi saya terlambat, jadi saya tidak mendengar pembicara utama. Saya langsung kepada persoalan dari grup sendiri Pak Baru saja. Kalau pameran kali ini yang ketiga itu menurun, ya, itu saran apa atau kritik apa? Mungkin tadi mungkin sudah dilontarkan kritik itu, saya belum mendengar. Jadi pertanyaan ini perlu saya ajukan kepada orang luar, luar sekali, misalnya saudara Dion. Ya, saya harap tidak keberatan untuk memberi wawasan tentang terutama grup itu. Katakanlah memberi jalan keluar, harus bagaimana sebenarnya kalau macet. Ya. Terus juga kepada saudara pembicara utama, dua orang jadi ya. Iya, terima kasih Pak Nasir. Jadi saya persilakan saudara Dion. Bang Gele ada yang bersedia untuk menyampaikan benar toh? Kenapa Sinopa karya Sinopa baru ini menurun dibandingkan yang lalu? Kira-kira begitu ya? Iya. Ada Bang Gele ada yang mau bicara? Kalau saudara Dion tidak ada. Nah, tunggu dulu. Setahu saya di luar diskusi ini memang saya sering dengar pendapat-pendapat itu. Bang Gali, sekarang ini kesempatan untuk mengungkapkan pendapat itu yang lebih jelas, yang lebih konstruktif. Saya silakan. Ada usul kepada saudara Dion, oleh karena ada pertanyaan, apa betul karya seni rupa baru ini menurun dibanding lalu? Katanya saudara mengambil pendapat demikian. Ada baiknya saya minta. Bukan maksud saya bukan begitu. Pendapat itu banyak. Yeah. Antara lain dari saya sendiri juga yeah. begitu. Karena saya kebetulan yeah. ikut pameran. Jadi, mungkin saya tidak memberi tanggapan, tapi saya ambilkan dari kawan dan sama sekali di luar. Yeah. Jadi misalnya saudara-saudara pembicara utama dan saudara Dion misalnya orang ya, yang pengamat penonton. Jadi kita minta misalnya dia. Apa nasihatnya, makanya apa kritiknya, apa usahanya untuk grup ini selanjutnya. Ada. Oh iya. Ada. Oh, jadi kalau saudara pembicara kedua kali keberatan, jadi pembicara, para pembicara utama saya kira itu ya. Pertama itu adalah pendapat Danarto. Mungkin saya punya pendapat yang berbeda. Benar banyak karya-karya yang sekali lagi secara pribadi dan subjektif sifatnya yang menurut saya tidak berarti di dalam pameran ini, termasuk karya Danarto sendiri. Jadi saya melihat juga ada karya-karya yang berhasil. Misalnya saja punya Dede, saya anggap pada Dede ada satu kemajuan yang besar. Dan juga ada karya yang tadi saya bicarakan, patung pembangunan yang menusuk manusia itu. Kemudian apalagi yang tadi saya bicarakan, sekitar itu yang paling saya ingat dua itu. Dan itu saja bagi saya sudah menunjukkan ada karya-karya yang berhasil dan menunjukkan adanya kemajuan. Jadi kalau ada karya-karya yang juga tidak berhasil, ini masalahnya adalah saya kira pada sini sekarang, yaitu para penyelenggara pameran ini. Pertanyaan itu memang agak tiranik kedengarannya. Pertanyaan itu begini, kenapa karya-karya tidak berhasil itu bisa tampil di sini? Tapi itu pertanyaan itu menyebabkan kalau saya keluarkan, lalu saya menjadi seorang tiran di sini. Tapi mungkin juga pertanyaan itu akan berubah agak baik kalau kita tanyakan begini, bagaimana sistem seleksi? Bagaimana sampai bisa ikut dalam pameran ini seseorang yang menampilkan karyanya malam ini? Dari sana mungkin kita akan mendapatkan jawaban atau jalan keluar seperti yang diharapkan oleh Danarto. Saya harap ada yang berani berbicara secara terus terang. Mungkin dari seluruh orang yang ikut pameran ini perlu ditanyai satu persatu, apakah kalian sepenuhnya setuju bersama-sama lukisan ini berpameran di ruang ini. Setahu saya, seorang pelukis tidak sembarangan mau ikut dalam pameran bersama. Saya tahu kalau asumsi saya ini salah. Kalau seandainya saya seorang pelukis, saya akan melihat karya-karya lain itu juga, apakah saya setuju dipamerkan atau tidak. Apakah saya setuju bersama-sama pameran dengan lukisan-lukisan yang lain itu atau tidak. Di sana saya ditantang untuk mengambil sikap, apakah saya akan ikut atau tidak. Dan kalau saya ada satu saja lukisan yang saya tidak setuju ikut ternyata diikutkan, maka saya seandainya seorang pelukis, saya tidak akan ikut di dalam pameran ini. Jadi kalau Danarto misalnya salah seorang yang ikut dalam pameran lukisan ini sadar bahwa ada karya-karya yang tidak patut disamerkan karena menurun dan sebagainya, yang mengherankan saya adalah kenapa dia ikut. Jadi penjawab pertama saya minta justru dari Danarto, kemudian yang lain-lain. Atau ada suatu fungsional yang melakukan fungsi kurator di dalam ini atau tidak? Itu saja. Begini, undangan itu ternyata saling tidak diketahui. Jadi tiba-tiba kumpul di ruang pameran ini dan kemudian men-set lukisan atau karya yang ada. Tapi satu sama lain tidak mengetahui. Itu satu ya. Kedua, bahwa saya sekedar tamu sebenarnya untuk ikut meramaikan. Dan saya sadar bahwa masalah-masalah yang saya tampilkan adalah masalah-masalah lama, yaitu mengenai ruang dan waktu yang masih saya kumuli sejak tahun 73. Jadi itu obsesi saya saja sebenarnya, karena saya belum pernah pameran tunggal, sehingga apa yang belum saya buat tahun 73, waktu itu pameran bertiga, baru saya buat sekarang. Dan kebetulan ada yang mengundang, maka saya bikin dua karya itu. Kalau bisa saya mengurut pada Muryoto yang jelas tadi menyatakan tidak setuju dengan banyak-banyak protes, kenapa kok ikut? Begini, nah, boleh Pak Nazar? Langsung. Begini kira, saudara kira, seorang politikus. Memang sikap seorang seniman lama atau seorang pengamat seni rupa yang lama itu memang apa-apa diseleksi, karena nanti menyangkut nama baik grup. Kalau seni rupa baru memang tidak begitu, saudara. Siapa saja ikut super beta itu ikut juga boleh. Jadi kita itu tidak menganggap bahwa diri kita itu punya karya terbagus, bukan. Seniman seni rupa baru itu bukan demi pangkat saja sama harga, bukan. Seniman seni rupa baru itu semua masyarakat Indonesia yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat soal karya seni yang mempunyai semangat pembaruan, misalnya seperti itulah. Kemudian begini, jadi kalau seni rupa baru itu misalnya ada grupnya itu mempunyai anggota 10 orang atau 100 orang, ya 100 macam, 100 rupa, seni rupa itulah. Jadi kita tidak begini, tidak lalu diseleksi dulu, itu tanggung jawab masing-masing, mau dicaci, mau dibakar lukisannya di ruang pameran, ya urusan mereka sendiri. Jadi kita tidak. Ya, kalau menanyakan banyaknya pada komite seni rupa, kenapa karya-karya semacam ini tidak diseleksi lebih dahulu, itu malah bagus. Tapi kalau kepada grup seni rupa baru, mungkin salah satu jawabnya seperti saya ini. Saya tidak tahu jawabnya Jenny bagaimana, jawabnya Hardy bagaimana, kemudian jawabnya TB atau Bonyong itu bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas begitulah. Munasar, saya belum selesai dengan Muryoto. Saya melihat ada suatu kontradiksi pada pernyataan Muryoto. Satu pihak dia mengatakan seniman baru tidak peduli, tapi di satu pihak dia mengatakan siapa saja yang ikut dan punya semangat pembaruan. Dengan kata lain, misalnya seperti itu, saya belum menemukan satu istilah yang tepat. Lebih baik daripada toh pada akhirnya mesti ada suatu sikap selektif. Pertama tadi Muryoto mencoba merumuskannya. Mungkin itu tepat karena pertama kali ada predikat baru. Ada kalau nggak salah di statement di buku baru itu adalah usaha mencari dan sebagainya pada itu kriteria yang sangat tidak tegas, tidak jelas. Sebab baik seni rupawan lama maupun baru, semua akan mengklaim bahwa mereka mencari dan mengadakan pembaruan-pembaruan. Nah ini kriteria pembaruan, kriteria mencari, definisi-definisi ini yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik oleh lewat diskusi-diskusi atau pemikir-pemikir di kalangan seni rupawan baru ini. Memang begitu yang saya harapkan, seperti Ikra katakan tadi. Maaf. Saya pikir problem ini sukar sekali untuk diteruskan, artinya satu malam juga bisa terjadi perdebatan. Tetapi sebagai ancer-ancer saja, memang perkembangan seni rupa baru dari awal hingga sekarang memang sudah berubah lain. Yang pertama, memang semangat pembebasan dari konvensi-konvensi dan mencari nilai-nilai baru dalam seni rupa itu tampak sekali pada tahun 75, yang seharusnya secara kelompok waktu itu sudah harus bubar kalau mau konsisten dengan apa yang dicanangkan pertama. Kemudian pada pameran kedua saya tidak bisa melihat, dan walaupun ikut juga, tapi saya rasa pada waktu itu juga mulai seperti ini, artinya banyak terjadi seorang pelukis dengan seorang bonyong menjadi tidak baru lagi setelah mengeluarkan idenya yang tahun 75, jadi bersifat pengulangan. Seharusnya juga pada pameran kedua itu sudah tidak ada lagi grup seni rupa baru sebagai grup. Tapi semangat itu kan masih bisa bergaung sampai lama, seperti semangatnya Persagi sampai sekarang masih muncul, misalkan pada mahasiswa LPKJ, pada mahasiswa ASRI, dan yang lain-lain misalkan. Demikian juga seni rupa baru, seharusnya. Dan kalau kita, seperti kata Saudara Sanarto tadi, kita sama sekali tidak tahu di mana, bagaimana karya-karya yang akan dipamerkan ini, saya rasa juga memang sebenarnya begitu. Andaikan saya tahu kalau yang pameran ini begini, saya juga tidak akan ikut, tapi sudah terlanjur ikut. Itu pengakuan saya secara sebenarnya. Dan ini bagi saya pameran yang terakhir dengan grup seni rupa baru. Pameran saya yang terakhir. Jadi saya tidak akan ikut lagi dan grup seni rupa baru berpameran. Saya rasa apa yang dikatakan dari Ikra tadi ada benarnya juga. Masalah seleksi misalkan itu juga bagi saya satu hal yang memberatkan juga. Ini saja. Saudara Danarto tadi tanya. Iya. Tanya. Iya. Saya sebagai orang yang betul-betul dari luar seniman, cuman melihat bahwa sebetulnya seniman memang tidak bisa terlepas dari lingkungannya, baik itu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan karena itu kalau kita memang sepakat dengan asumsi ini, saya lebih melihat fungsi. Artinya kalau memang ditanyakan bagaimana arah perkembangannya, bagi saya setelah masuk ruangan ini memang ada kecenderungan untuk mengungkapkan realitas, hasil tangkapan realitas apa sosial, apa ekonomi, apa pendidikan. Ini saya anggap sifatnya menjual ide. Dan kalau memang kita sepakat bahwa penjualan ide diarahkan pada perubahan struktur masyarakat lah, atau perubahan ke arah yang lebih baik, maka hal yang perlu kita camkan sama-sama, baik kalangan seniman maupun kalangan luar seniman juga, adalah bagaimana dilakukan semacam pertemuan-pertemuan untuk membicarakan ide. Sebab kalau kita mau bicara perubahan masyarakat misalnya, ada orang yang percaya kalau hukum dijalankan konsisten ya pasti benar, dan ada juga kalau orang percaya pendidikan dijalankan secara konsekuen dan konsisten pasti akan benar. Nah, melihat melihat realita kayak begini, kalau memang kita sepakat untuk merubah keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik, bagi saya orang kalangan yang luar siman adalah bagaimana diutarakan gitu ya, semacam pertemuan-pertemuan untuk membicarakan ide secara lebih kental gitu artinya. Sebab seluruh, ya memang banyak semua yang mengklaim bahwa punya cita-cita merubah masyarakat lewat profesinya masing-masing, tapi justru di sini soalnya kita sama sekali tidak bisa memberi bingkai dari mereka-mereka yang bilang bahwa mau perubahan masyarakat. Oleh karena itu, atau mungkin juga bukan bingkai, mungkin semacam usaha menjelujur benang kepada kantong-kantong, apalah katakan kelompok-kelompok atau orang-orang yang mau perubahan. Saya kira itu, kalau memang kita sepakat bahwa gerakan seni rupa yang saya tangkap dari pameran ini adalah betul-betul menampilkan realitas-realitas sosial, baik secara telanjang maupun sudah menjadi sublimasi itu. Saya kira jalan keluarnya ya bagaimana kita membuat bingkai dari seluruh kelompok atau potensi yang betul-betul mau perubahan, atau juga membuat ronce-ronce itu supaya ada satu gerak yang serentak. Saya kira itu. Kalau ingin saya simpuk, ambil sedikit untuk merangsang pemikiran lagi. Nah, ya, barangkali yang minta itulah, kalau bisa Bung Nasar mengundang siapa saja dari, terutama dari kalangan seni rupa baru, mempersoalkan soal ini, sehingga kekecewaan kita punya alasan, kehadiran yang mengecewakan ini paling tidak punya alasan-alasan. Seperti misalnya tadi sudah kita dengar dari beberapa yang saya kira agak menggembirakan, paling tidak kalau tadinya kita kok begini seperti Danarto, saya kira dia sudah mendengarkan beberapa jawaban. Kalau bisa saya minta dari Gini dan lain-lain juga. Nah, ini sebetulnya memberikan kesan juga atas nama saya pribadi, tapi sebetulnya juga tidak banyak hal yang baru. Artinya saya sependapat dengan Danarto bahwa pameran ini mengalami kemunduran, dan saya akui juga bahkan karya-karya saya sendiri. Artinya saya terkejut waktu pameran ini sudah dipasang, ternyata karya-karya saya juga kurang baik. Dan sama pendapat saya juga dengan Hardi bahwa kami beberapa dari pemula-pemula seni rupa baru yang muncul di tahun 75 sepakat untuk mengakhiri pameran gerakan seni rupa baru ini pada yang ketiga kalinya ini, dengan beberapa pertimbangan bahwa gerakan memang saya kira tidak perlu selalu ada terus-menerus. Pada suatu kali semangatnya bisa menghilang seperti apa yang dikatakan Hardi, dan ada beberapa karya yang cenderung juga menjadi pola. Saya tidak perlu menyebutkan karya-karya siapa, dan saya menunjuk karya-karya saya sendiri. Entah pola itu mungkin bisa berarti positif buat perkembangan saya, tapi juga untuk gerakan barangkali itu kurang baik. Dengan pertimbangan itu, katakanlah bahwa gerakan si Rupa Baru atau sekelompok kita yang mulai di tahun 75 dengan semangat yang menggebu-gebu di saat ini karena keadaan saya kira, dan juga mungkin karena semangat yang hilang, dan itu saya kira suatu hal yang wajar. Daripada kita mencoba menghasrat-hasratkan semangat itu, toh orang seawam-awamnya pun atau para kritisi atau pengamat yang lain toh akan mengetahui kalau semangat itu dihasrat-hasratkan. Jadi sama seperti pendapat Hardi, dan juga saya mewakili beberapa pendapat misalnya seperti Siti Adiati, Harsono, dan beberapa lagi yang lain, pendapat bahwa untuk kami-kami rasanya pameran ini sudah terakhir kali, bahwa itu bisa saja muncul satu semangat yang lain atau grup yang bisa lebih kuat meneruskan segala macam, entah itu protes, entah itu masalah, katakan seperti kita lihat di Jogja muncul grup kepribadian apa yang kemudian sekarang dikenal dengan PIPA. Lalu ada juga kelompok yang sangat positif, kelompok tukang gambar seperti Persegi dan sebagainya. Saya kira itu mereka menyelenggarakan pameran-pameran yang jauh lebih baik dari pameran ini. Ya katakanlah pameran ini sebagai pameran yang penilaian, dan saya kira kami-kami tidak perlu memberi pertanggung jawab. Mundur ya mundur, dan buat kita selesai, dan wajar saja saya pikir. Biasanya. Ada baiknya juga saya minta dari kawan-kawan lain yang belum bicara tadi, Bang Gali ada ingin mengatakan sesuatu tentang sikapnya terhadap pameran ini. Bang Gali ada anggota yang... Ya, silakan. Saya dari penonton ya, yang baru sekali ini melihat pameran seni rupa baru ini, merasa terkejut tadi melihat nada-nada keputusasaan dari grup-grup seniman yang menurut saya meskipun ada kemunduran, tapi saya kira soal bubar itu nggak perlu ya. Kenapa kalau nggak ada jalan pemecahan untuk memperbaiki lagi untuk masa-masa yang akan datang, gitu. Cerobohnya mengkali dalam konteks ini mengkali ini akan sesuatu. Saya bisa menanggapi dari kawan-kawan. Saya kira kita tidak terlalu mendramatisir satu persoalan ini dengan seperti kayaknya keputusasaan. Saya kira sejak semula kita berangkat, kebersamaan kita adalah ada satu masalah, yaitu keluarnya kita dari konvensi-konvensi sebelum kita, yaitu pada hal-hal yang konvensional, misalkan itu. Itu jelas kita sudah mempunyai satu sasaran waktu itu. Tetapi setelah persoalan itu selesai, artinya kita sudah tidak mempersoalkan lagi masalah baru dan ini. Sebenarnya bukanlah semangat kita pudar, tapi kita sebenarnya sudah mempersoalkan hal yang lain di luar dari pembaruan ini. Misalkan pada perjalanan kita, kita merasa bahwa di sini kita perkumpulan ini, kalau bisa dikatakan perkumpulan ya, atau kumpulannya, ini tambah lama tambah banyak. Dan di sini kita merasa bahwa kita diuji satu persatu konvensinya. Artinya kenyataannya kita sudah bermacam-macam jalan di sini. Jalannya sudah banyak. Secara sosial misalkan masih mempersoalkan soal form bentuk, misalkan satu di sini yang satu siap konsepsi yang berkembang lebih pesat misalkan. Nah ini di sini kadang-kadang kita sudah merasa tidak bersama, artinya tidak sejalan lagi di sini. Bukan berarti bahwa kita ini sudah mulai tidak bergairah lagi, tetapi perjalanan kita lain. Artinya kita merasa yang dari Jogja tidak mempunyai komunikasi misalkan dengan anak-anak yang di Jakarta atau dari Bandung. Pada satu saat pada kita bertemu ini dalam ruang ini, kita harus toleran dengan kebersamaan ini. Jangan misalkan kita berbuat yang keinginan kita tanpa kelompok ini misalkan, mungkin bisa kita berbuat di luar atau kita ada satu apa macam-macam di sini akan merugikan yang lain misalkan ini. Nah, di sini terjadi berbagai jalan. Maka saya rasa istilahnya bukan bubar, tetapi kita bisa memecah lagi pada satu saat besok, atau kita tidak akan ketemu lagi dalam satu ruang pameran ini karena kita sudah berjalan berlain-lainan. Saya kira sekian. Jadi saya lihat bahwa ada saudara adik, mungkin ada yang ingin berarti Emmanuel. Hah? Tidak. Arti Emmanuel. Yang lain. Pater Subangun mungkin. Atau di luar seniman Cendu Bapak juga. Saya juga mungkin ada yang ingin menggunakan pikirannya. Silakan ya. Apa dari pembicara utama? Kedua pembicara utama, kembali. Iya, saya kalau saya pribadi ini soal diterima atau tidak itu bukan soal. Tapi kalau saya boleh menyumbangkan pikiran, barangkali begini, masalah seleksi itu mesti ada dan saya kira semua sependapat. Masalahnya sekarang atas dasar apa seleksi itu, merumuskannya. Dengan kata lain kita harus melahirkan secara perumusan yang betul-betul radikal di dalam hal ini. Dengan sendirinya kita akan sampai kepada masalah ideologi. Ideologi kesenian yang mencakup masalah-masalah apa? Apakah dia akan berbatas pada, akan dibatasi dengan frame-frame yaitu misalnya memecahkan, menjadikan ideologi kesenian yang mempersoalkan masalah medium itu sendiri, sehingga bisa saja yang penting adalah problem mediumnya. Atau kita membicarakan soal frame lain, yaitu satu seleksi yang didasarkan satu sikap yang sama di dalam pengisiannya, bukan lagi persoalan mediumnya. Jadi kalau memang jalan keluar adalah yang bertanggung jawab adalah mereka yang pertama kali menampilkan, yaitu tahun 75 itu melakukan suatu raker untuk memecahkan masalah ini. Dan saya tidak sependapat dengan Hardi yang tiba-tiba mutung ataupun Jimmy Supangat yang tiba-tiba menutup pintu. Saya kira perlu ada suatu pembicaraan-pembicaraan. Mungkin pembicaraan itu bisa diikuti oleh orang di luar kelompok yang melahirkan yaitu tahun 75 itu. Dan kalau ini bisa dimungkinkan, saya kira misalnya seperti Manuel Subangun tidak akan keberatan ikut ambil bagian, Nasar, dan saya pribadi akan menawarkan diri untuk ikut ambil bagian di dalam raker kita itu nanti. pikiran terakhir ini ya, itu memang betul. Saya pernah berpikir begitu, tapi kita ya, saya kira DKJ harus menyelenggarakan. Bagaimanapun DKJ dalam hal ini adalah yang segala sesuatunya kita serahkan untuk ikut tanggung jawab. Ya, saudara, tadi masalah ini saya ingin juga memberikan satu pendapat. Nanti, tapi sisanya di sini berangkat dua saya sebagai pelukis dan saya sebagai orang dewan. Kadang-kadang bisa dipisahkan. Baiklah, lepas kepada apa bisa dipisahkan apa tidak, saya ingin juga mengungkap pendapat saya. Kalau dulu tahun 75 ada pameran pertama dari pameran Cinema Baru Indonesia yang ditangani oleh almarhum Zaini, itu adalah disebabkan almarhum Zaini melihat adanya kemungkinan yang bisa dijadikan perkembangan untuk seni lukis Indonesia. Dengan dasar itulah Zaini sebagai orang dewan menyelenggarakan pameran itu. Dan kebetulan dasar-dasar itu pun kami sepaham berdua. Itu pula lah waktu Zaini meninggal, dilanjutkan oleh saya melanjutkan cita-cita tadi bahwa karya dari seniman-seniman Cinema Baru ini tetap mempunyai kemungkinan-kemungkinan untuk seni kita. Lalu di samping itu, secara pribadi dengan kawan-kawan Cinema Baru, pernah saya bicara-bicara, ya anggaplah satu tantangan. Saya katakan begini, kami bersama itu memang baik, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kita berlindung di antara kawan-kawan lain. Tidak kelihatan siapa kita sebenarnya. Begitu saya pertanyakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang berani pameran tunggal yang sampai sekarang di Jakarta tadi saya belum melihat. Saya. Hardi sekali ya, Hardi maaf. Tiga kali. Hardi bukan seni rupa baru dalam rangka itu ya. Nah artinya begini, artinya setelah kawan-kawan pemenang bersama, ada baiknya masing-masing menunjukkan kekuatan mentalnya sebagai seorang seni baru untuk berpameran. Jadi bukan terbatas pada Hardi dan dua orang saja, ada baiknya semuanya. Tapi ada kesulitan juga kalau saya menganjurkan, oleh karena saya hendak dewan dong yang menyelenggarakan. Nah ini juga kesulitannya memang. Tapi soal itu saya harap saudara janganlah menuntut hal semacam itu. Yang penting ide ini disetujui atau tidak, diterima atau tidak untuk pameran tunggal, untuk menunjukkan kekuatan pribadi. Nah, di mana pameran, usahakanlah sendiri. Kalau dewan ada uang sedikit tentu akan membantu, kalau tidak ya apa boleh buat. Kembali sekian penjelasan saya tentang. Ya, kita titipkan pada Komnas ya, untuk disampaikan ke dewan. Ya, itu saya kira bisa kita bisa agak atur lah. Saya mau bicara, saya pikir yang bertanggung jawab juga atas ini pameran-pameran seni rupa baru yang berkembang sampai sekarang itu juga Harian Kompas waktu itu. Itu terbukti dari tulisan-tulisan ini ketika seni rupa baru muncul pertama kali, saudara Valen Joy, kemudian yang sebelumnya waktu itu belum jadi wartawan olahraga, kemudian saudara Emmanuel Subangun waktu itu sebelum kawin dengan saudara Hati-Hati itu menulis gencar sekali dengan seni rupa baru. Bahkan yang terakhir kali ini pun Kompas secara tidak langsung yang punya PT Gramedia itu juga menerbitkan buku seni rupa baru. Jadi saya pikir juga ikut bertanggung jawab atas dananya atas berkembangnya seni rupa baru ini, di samping juga almarhum Zaini dan yang diteruskan oleh saudara Nasar. Saya rasa saudara Emang Bangun atau saudara Efek Mulyadi mungkin perlu menambah bicara. Jadi waktu itu saudara Emang Bangun belum kawin dengan saudara Siti Aja. Ini nggak ada hubungannya sama Kompas atau apa begitu, tapi Inten Gondok juga boleh. Tapi ada satu masalah begini yang membuat membuat orang yang berakal sehat begitu menaruh simpati ataupun apa pada hal semacam ini. Tak ada satu dasar pertimbangan yang seperti ini. Terdapat satu anggapan atau satu semacam menjadi satu hukum bahwa setiap kali usaha pembaruan di dalam kita punya sistem masyarakat itu, pertama dia tidak bisa berumur panjang, dan sifat dari pembaruan itu untuk bidang kesenian atau bidang yang lain di luar kesenian itu selalu bersifat meletup sesaat, sporadis, dan tidak ada kelanjutan. Hal semacam itu membuat orang sampai pada satu kesimpulan yang agak getir memang tentang kemungkinan perkembangan masyarakat keseluruhan dan kesenian atau kebudayaan di dalamnya. Dan hal itu saya pikir mendasari upaya siapapun juga, atau Dewan Kesenian atau Harian Kompas atau siapa, untuk membuat sesuatu semacam ini, semacam kelompok begini. Saya kira dasar pikiran yang mendasari tidak akan bergerak dari pikiran seperti itu, yaitu bahwa kalau memang benar setiap usaha pembaruan di Indonesia itu hanya sporadis, meletup sesaat dan mati, maka sebetulnya setiap harapan kita taruh di bidang manapun juga sebetulnya itu impian sepenuhnya. Artinya ya udahlah, kita sepenuhnya harus putus asa, bukan karena kita lemah hati atau kita tidak punya kekuatan, tetapi ya begitulah de facto hukum yang berlaku di dalam masyarakat kita. Nah sekarang masalahnya, kalau memang benar kelompok seperti begini, kelompok kesenian, seni rupa atau apa namanya, itu ternyata sampai juga mencirikan gejala-gejala yang umum berlaku di dalam kelompok masyarakat yang lain, maka saya kira kalau masih ada hal yang layak dari kelompok seperti ini adalah secara kritis kita lihat kembali sejarah perkembangannya, kekuatannya, kelemahannya, dan segala macam dari kelompok seperti ini. Apakah memang di dalam kelompok yang paling tidak mempunyai kepentingan yang real, kekuasaan atau apa, itu juga berlaku hukum yang pahit di dalam masyarakat kita? Kalau itu berlaku, ya udahlah, kita nggak usah macam-macam dengan segala keinginan pembaruan atau perkembangan atau segala macam. Dan saya kira masalah seperti ini sangat serius. Karena itu, seandainya Dewan Kesenian Jakarta menolak usul dari kawan-kawan tadi untuk membicarakan masalah seperti ini, Dewan Kesenian Jakarta menolak hal seperti itu, saya kira Dewan Kesenian terlalu sangat amat bodoh, saya kira. Sekian.